الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهرا أنزل فيه القرآن القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang terhormat Sahibul Bait, marbotnya Majelis Taklim Aisyah. Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga semua jamaah yang hadir pada hari ini atau yang mengikuti streaming di mana saja berada. Di tengah-tengah kondisi Indonesia yang saat ini sedang terguncang, yang sedang diuji Allah Subhanahu wa taala. Di tengah Indonesia yang saat ini insya Allah akan dinaikkan derajatnya oleh Allah taala. Ada yang tidak suka dengan Islam yang sedang berkembang di Indonesia. Ada yang tidak suka majelis-majelis taklim diramaikan oleh umat Islam Indonesia. Ada yang ingin mendistorsi, menyimpangkan wajah, wajah indah, wajah damai, wajah aman umat Islam Indonesia. Tetapi sebagai umat yang beriman, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa bergantung kepadanya, yang senantiasa berharap hanya kepadanya, yang senantiasa hanya bertawakal kepadanya dalam segala hal, insyaallah umat Islam Indonesia dan kita semua, dan kita terus juga berdoa kepada Allah, umat Islam akan tetap dengan syahadatnya, umat Islam akan tegar dengan imannya, umat Islam akan tegar dengan Islamnya, umat Islam tidak akan mundur sedikit pun dari ihsannya. Alhamdulillah. Dan kita juga mendoakan semoga korban-korban yang saat ini, yang luka-luka maupun sudah meninggal dunia, dibalas oleh Allah semua kebaikan-kebaikannya. Begitu juga semua yang bekerja untuk keamanan ini. Dari majelis ini saya menghimbau kepada siapa saja yang menginginkan Indonesia yang kuat, Indonesia yang aman, Indonesia yang damai. Dari majelis ini, dari majelis Aisyah, saya ingin berkata kepada seluruh, khususnya para pemangku amanah di Indonesia, mari bekerja dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mari bersatu mengamankan dan bebas dari kepentingan-kepentingan. Mari bekerja dan bersatu dengan menghindari prasangka-prasangka buruk, khususnya sesama lembaga negara, janganlah saling menyerang dan menghujat. Kepada umat Islam, saya serukan agar jangan gampang terprovokasi. Yang diinginkan oleh mereka yang melakukan pemboman adalah menyebarkan ketakutan. Kalau kita takut, maka beruntunglah mereka, menanglah mereka. Yang mereka inginkan dari kita adalah kekacauan. Kalau kita kacau karena saling menyerang satu sama lain, maka beruntunglah mereka. Mari kita jaga persaudaraan, jangan ikut menyebarkan kepanikan, dan senantiasa bersatu padu dalam menyelesaikan persoalan. Semoga dengan kuadimah singkat ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak takut kecuali hanya kepada-Nya. Selanjutnya, sesuai dengan tema pada hari ini, menyambut Ramadan agar Ramadan kita penuh makna. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberi kesempatan sekali lagi untuk bisa berada dalam dekapan Ramadan. Minta kepada-Nya, ya Allah, beri kami kesempatan sekali lagi untuk bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan yang Kau siapkan di bulan suci Ramadan ini. Dan jadikanlah keluarga kami, anak keturunan kami, di bulan suci Ramadan ini mendapatkan banyak keberkahan yang Kau sediakan di bulan ini. Namun, kalau kita mau berpikir dan mengevaluasi diri, boleh jadi ada di antara kita, maksud saya tidak harus ada orang yang di sini, boleh jadi sebelum Ramadan nyawanya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak sempat menikmati Ramadan. Tapi dengan niatnya hari ini, dengan cita-cita sungguh-sungguhnya pada hari ini, dengan harapannya pada hari ini, ya Allah, sampaikanlah usia hamba sekali lagi agar hamba bisa memperbaiki diri lalu mendapatkan ampunan-Mu, dan hamba bercita-cita untuk mendapatkan rahasia tertinggi daripada Ramadan, la'allakum tattaqun, ya Ghafurudzunub, wahai yang Maha mengampunkan dosa-dosa. Terlalu banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Ramadan sebentar lagi, sementara pikiran kami masih juga liar, perasaan kami belum lagi tertata, mata dan pendengaran kami belum fokus kepada asma-Mu, kepada ayat-Mu, kepada zikir-zikir yang harusnya kami bacakan. Ya Allah, Ramadan sebentar lagi, tapi tangan ini masih menyentuh yang Kau larang, kaki ini melangkah ke tempat yang tidak Engkau ridho. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ada orang-orang yang sebelum Ramadannya sudah sangat mendambakan, seperti digambarkan oleh Rasulullah SAW, Atarum syahrum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, tufattahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul nar, dibuka untuk kalian semua pintu-pintu surga itu, ditutup kesempatan kalian untuk bisa masuk neraka. Allahu Akbar. Bagi jiwa yang hari ini sudah mendambakan untuk berada dalam pelukan Ramadan, terbayanglah olehnya keindahan-keindahan seakan-akan pintu surga yang mulai terbuka ini, barang mulai hari ini sudah dirasakan kesejukannya, sudah dicium semerbak baunya, sudah bersiap-siap untuk menanti kehadiran sang kekasih yang bernama Ramadan, yang akan memberikan banyak harapan, yang akan menyelesaikan banyak persoalan, yang akan mendatangkan kebaikan dan ampunan-ampunan atas dosa-dosa yang pernah dilakukan. Untuk furfihi dzunub. Lalu kemudian orang ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu meninggallah dia. Innamal a'mal binniyat. Motifnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya sudah sampai kepada tujuan Ramadan, meskipun dia belum masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala yang hari ini matanya sudah mulai tunduk, yang pendengarannya mulai hari ini sudah mulai serius, demi menghadapi bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang di setiap malamnya ada orang mendapatkan kesempatan mendapatkan ampunan dosa, bulan yang setiap malamnya ada orang terpilih padahal dia masih hidup berpuluh tahun ke depan tapi sudah dijamin oleh Allah bebas dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Hari-hari seperti ini bagi orang yang sudah siap menghadapi bulan suci Ramadan, dia tatalah pikirannya agar fokus cara berpikirnya supaya tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak terkait dengan Ramadan. Dia mulai bersihkan hatinya, dia mulai luruskan semua tujuan-tujuan dengan memperbanyak zikrullah dan tilawatul Quran. Dia kondisikan betul jiwanya, bahkan dia sudah mulai mengatur jadwal waktunya, bahkan mempersiapkan segala hal dari dapur sampai ruang tamu, dari pekerjaan rumah sampai pekerjaan kantor, dari urusan diri sendiri sampai urusan anak dan cucu. Semua sudah di manage sedemikian rupa, sudah dipersiapkan sedemikian rupa, sampai kepada hartanya untuk berbekal bersedekah dan perdagangannya untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadhan. Dia persiapkan dari sekarang. Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan, Allahumma ballighna Ramadhan. Ya Allah, berilah kesempatan kepada hamba sekali lagi untuk berada dalam dekapan Ramadhan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, boleh jadi ada di antara kita yang Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhirnya. Kita tidak tahu. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita semua, dan kita tidak mendapatkan lagi kesempatan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ya, kita tidak tahu. Sebab usia Allah lah yang maha menentukannya. Hidup dan mati sepenuhnya ada di tangan-Nya. Dialah yang maha menghidupkan, Dia pula yang maha mematikan. Namun ada baiknya kita bertanya, andai tahun ini adalah tahun terakhir dari Ramadhan-ku, lalu kulihat bekal diriku dan kubayangkan apa jadinya dengan diriku yang sekarang jika dengan diriku yang sekarang ini kubawa untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku bangkit dari kubur, lalu malaikat di tangan kananku menggenggam, an yaminin wa shimalin, malaikat di tangan kiri juga menggenggam, menggiringku berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, jasad ini yang diamanahkan oleh Allah ini telah berlumur dengan dosa, sorot mata tajam yang sering menyakiti hati saudara, sorot mata haram yang memandang sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, telah membuat mata ini tumpul terhadap keagungan-keagungan Allah, telah membuat mata ini tidak bisa berlama-lama bersama ayat-ayat suci Al-Quran, telah membuat mata ini tidak bisa berlama-lama untuk menggali ilmu mengenai Allah untuk bisa tunduk kepada-Nya. Astagfirullah. Waktu mulai. Saya tidak membayangkan jika kita harus berhadapan dengan Allah dengan telinga yang sekarang telah dan masih berlumur dosa di hadapan-Nya. Mungkin tak sanggup lutut ini untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala jika masih dengan jasad yang ini, yang masih berlumur dosa ini, kita harus berhadapan dengan-Nya. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Rabbana, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Ya Ghafir, ya Rafu, ya Rafa. Allahumma anta Rabbana, anta Rabbana, anta Rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibadu wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzubika min syarri ma sana'na. Nabu'ulaka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Fa innahu la yaghfiru dhunub illa anta. Bagaimana mungkin kita bisa berdiri di hadapan Allah untuk berdiri tegak jika masih dengan fikiran yang kotor ini, dengan perasaan yang tak terkontrol ini? Kita harus berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi substansi daripada diri kita yang bernama kalbu itu, jika dengan kalbu yang tidak penuh dengan ayat-ayat Allah ini, jika dengan kalbu yang tidak penuh dengan zikir-zikir asma ini, kemudian berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh itulah hari pertemuan yang sangat menakutkan. Hari yang sangat menakutkan. Ya Rabb, ketika kalbu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ditempatkan di dalamnya ayat-ayat Allah, untuk ditempatkan di dalamnya asma-asma Allah, agar kalbu ini pada ujungnya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi ternyata kalbu yang sekarang berhadapan dengan Allah itu tidak ada yang namanya getaran takut, getaran cinta, getaran marah, dan getaran pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa meruginya jika dengan kalbu yang seperti ini pada akhirnya kita dibangkitkan dari kubur dan berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagaimana mungkin kita bisa berhadapan dengan Allah dari kubur kalau ternyata dengan hati yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bertambah volume iman, tidak bertambah kualitas iman, tidak bertambah kualitas keyakinan, tidak pula bertambah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Boleh jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir kita semua. Kita tidak tahu. Mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita yang dulu waktu bulan Ramadan masih bersama kita, tapi hari ini dia sudah tidak ada. Mungkin ada di antara kita yang dulu orang tuanya masih bersamanya di bulan Ramadan, tapi hari ini orang tuanya sudah tidak bersamanya lagi di bulan suci Ramadan ini. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak bisa lagi merasakan kenikmatan melayani ibu di waktu sahur. Tidak bisa lagi merasakan nikmat bercengkerama bersama mama saat berbuka puasa. Atau mungkin ada di antara anaknya yang tahun ini tidak bisa lagi bersamanya di bulan suci Ramadan karena sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahun lalu masih bersama-sama makan berbuka puasa bersamanya, tapi pada tahun ini kita kehilangan dia, ibu kita, mungkin bapak kita, ayah kita, mungkin kakak, mungkin adik kita, yang dulu kita bisa sah untuk pertemuan keluarga besar, tapi tahun ini dia tidak ada bersama kita karena Allah telah mengambilnya. Dan ternyata Ramadan tahun lalu adalah tahun terakhir baginya. Atau mungkin ada di antara kita yang tahun lalu masih bersama suaminya menikmati indah, dipimpin makmum dan suaminya menjadi imam, tapi tahun ini tidak lagi bersama dia. Jalan sholat Idul Fitri bersamanya, tapi tahun ini tidak lagi bersama dia atau bersama karib kerabatnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, mungkin tahun ini juga adalah tahun terakhirku. Ramadan ini adalah Ramadan terakhirku. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku. Maafkan semua khilaf dan salahku, ya Allah. Ampunkan kekeliruan-kekeliruanku, ya Allah. Sampaikan usiaku sekali lagi, ya Allah, agar di bulan yang penuh ampunan ini kami meraup sebanyak-banyaknya kebaikan, kebaikanmu, dan kau ampunkan semua dosa-dosaku, ya Allah. Jangan kau biarkan nyawa tercerabut dari tubuh ini sebelum kau ampunkan dosa-dosa ini, ya Allah. Berikan kesempatan usia sekali lagi, ya Allah. Moga-moga Ramadan tahun ini kami termasuk yang terpilih untuk terbebas dari siksa api neraka-Mu, ya Allah. Inna adzabaha kana ghorama, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sungguh azab-Mu tidak akan pernah sanggup untuk bisa kami hadapi walau sedikit pun. Inna adzabaha kana ghorama. Kalau hidup kami yang sebentar di dunia ini pada akhirnya harus berujung kepada neraka, ya Allah, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Apalagi kalau pada akhirnya neraka menjadi tempat abadi bagi kami, ya Allah. Wal'iyadzu billah, na'udzubillah, ya Allah. Sampaikanlah kami ke Ramadan sekali lagi pada tahun ini, agar kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa setiap malam-malam Ramadan Allah menyiapkan kesempatan orang-orang yang akan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka padahal dia masih diberikan kesempatan untuk hidup setelahnya. Ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. Ya Allah, berilah kesempatan sekali lagi kepada kami yang masih banyak sekali dosa-dosa yang melumuri badan dan hati kami ini, ya Allah, agar kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa pintu-pintu surga terbuka selama bulan suci Ramadan. Banyak kesempatan bagi kami untuk bisa mendapatkan yang terpilih masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Mampukanlah kami tergolong orang-orang yang memanfaatkan setiap kesempatannya, setiap momentumnya untuk mendapatkan surga-Mu. Wadakhilnal jannata ma'al abrar, wadakhilnal jannata ma'al abrar, وَدَخِلْنَا الْجَنَّةَ مَا الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزِ يَا غَفَّارِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Ya, kita tidak tahu usia kita sampai kapan, tapi ibu-ibu sekalian, jika saat ini kita sudah berniat berazam untuk melakukan yang terbaik di bulan suci Ramadhan, maka insyaAllah Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penolong akan memampukan kita dengan semua kelemahan, kita dengan semua kekurangan, kita dengan semua kekotoran jiwa kita. InsyaAllah Allah akan mampukan kita untuk luruskan fikiran kita, luruskan hati kita, bersihkan fikiran kita, bersihkan hati kita, sucikan fikiran kita, dan sucikan hati kita. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimatih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang saya akan sedikit menyegarkan ilmu yang saya anggap penting agar Ramadan kita pada tahun ini menjadi Ramadan yang penuh makna. saya mulai daripada al-hikmah ar-rabbaniyah. Apa maksud ilahiyah di balik semua puasa ini? Agar kita menyiapkan sesuatu yang terhebat yang kita miliki untuk bisa mendapatkan, untuk bisa meraih hikmah terbesar di balik Ramadan ini. Mungkin di antara kita sudah ada yang mulai ancang-ancang bikin persiapan Ramadan tahun ini. Saya akan bersedekah dengan sedekah yang terbaik. Mungkin ada yang sudah punya rencana, pokoknya saya tidak akan lewatkan setiap malam, saya akan bangun tahajud setelah tarawih, saya akan memberikan berbuka puasa setiap hari untuk membayar kesalahan-kesalahan saya yang lalu, untuk melipat gandakan perolehan-perolehan saum saya, agar jangan sampai saya saum sendiri. Padahal kalau saya memberi makan orang yang berbuka puasa, saya mendapatkan pahala berpuasa sebagaimana pahala orang yang saya beri makan sedikit itu, dan tidak ada yang dikurangi dari pahala dia. Mungkin di antara kita juga sudah ada yang mempersiapkan yang terbaik. Saya akan silaturahim kepada orang-orang yang selama ini saya sakiti. Saya akan silaturahimi orang-orang yang hendak memutuskan hubungannya dengan saya. Mungkin di antara kita juga ada yang mempersiapkan. Saya ingin jihad saya Ramadan tahun ini berumrah ke tanah suci, agar saya mendapatkan pahala berhaji bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setiap kita barangkali banyak yang punya rencana, rencana-rencana strategis yang terhebat untuk kita kerjakan. Tapi ada juga yang belum punya rencana. Rencananya apa? Nanti setelah Lebaran jalan-jalan kemana ya? Cari deh paket-paket, paket-paket liburan. Lebaran, Ramadan, Ramadannya belum siap, Lebarannya duluan sudah siapin. Budgetnya berapa? Akhirnya disusunlah budget jalan-jalannya, kemudian anggaran sedekahnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Ada lagi yang agendanya sekarang belum lagi boleh dipersiapkan pikirannya, belum dipersiapkan hatinya. Nanti malam kesekian buka puasa sama si Anu, malam kesekian buka puasa dengan kelompok ini, buka puasa sama si ini. Ini kenapa jadi urusannya makanan semua? Ada lagi yang Ramadannya masih jauh, melihat dolar mulai naik, rupiah mulai ya beli. Kalau memang itu dilakukan demi untuk meningkatkan kualitas Ramadannya, enggak apa-apa. Daripada belanjanya nanti pas peak season dan harganya naik, mendingan beli sekarang supaya 10 hari terakhir Ramadan enggak liar, enggak singit gitu. Yang mestinya 10 hari terakhir itu adalah fokus, tidak kemana-mana, malah sibuk untuk urusan-urusan yang tidak terkait dengan Ramadan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, setelah saya tidak hadir selama 1 minggu di pengajian ini, 1 minggu kan kita lagi hitungan akhirat nih, kita lagi gak duniawi sekarang. Baik, begini, al-hikmah ar-rabbaniyah, apa sih sebetulnya maksud tujuan hikmah terbesar Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini? Jawabannya adalah la'allakum tattaqun. Inilah sebetulnya hikmah rabbaniyahnya. Coba mulai hari ini sesuai dengan tema yang disodorkan pada saya pada hari ini, saya berpikir keras. Saya membaca kitab, saya mendengarkan ceramah ulama. Kira-kira ini di majelis taklim Aisyah, majelis taklim Aisyah pada hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah apa? Agar Ramadan kita penuh makna. Tantangannya cukup berat temanya. Alhamdulillah, setelah saya dengarkan ceramah-ceramah para ulama, khutbah-khutbah Jumat, tokoh-tokoh dunia, ternyata kesimpulannya adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran. Takwa itu apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebuah konsep ibadah yang didasari dengan rasa takut. Rasa takut nanti yang mendatangkan rasa cinta, rasa takut yang melahirkan rasa tawakal kepadanya, rasa takut yang melahirkan rasa harap kepadanya. Menarik sekali. Jadi ada tarekat aliran cinta, ada tarekat aliran harap, ya, ada lagi tarekat pemberi harapan palsu. Ada nggak? Ada bikin padepokan gitu kan ya? Bikin apa lagi? Kayaknya inilah jalan-jalan surgawi gitu kan? Tapi ternyata itu padepokan PHP. Jalan satu-satunya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatazawwadu fa inna khayra zalik taqwa wattaquni ya ulil albab. Sebaik-baik bekal menjalani hidup untuk berjumpa dengan Allah setelah masuk ke dalam surganya dan mudah-mudahan diperkenankan bisa melihat wajahnya. Bekal, semua bekal pertamanya adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kalau dilihat dari ayat puasa, bukanlah la'allakum tuflihun. Ya. Bukanlah la'allakum turhamun. Atau la'allakum apalagi? Apalagi? Tetapi di sini la'allakum tattaqun. Fokus. Jadi orang-orang yang menginginkan agar saumnya penuh makna, dia tidak mau kehilangan dulu diksi takwa ini. Ini menjadi keyword. Ya, ini menjadi keyword ini, kata kunci utama. Jangan bergeser dari kata takwa. Yang bermula semua dari rasa takut itu. La'allakum tattaqun. Maksudnya kira-kira apa indikatornya Ustaz? Indikator kalau puasa saya tahun ini nanti penuh makna. Orang yang bertakwa itu di dalam hatinya Allah begitu agung. Rasa takutnya kepada Allah menimbulkan rasa cintanya kepada Allah Ta'ala. Jadi barang siapa yang rasa cintanya kepada Allah di dalam kalbu di bulan suci Ramadan nanti bertambah karena dia berangkat dari amalan-amalan takwanya, maka dia termasuk yang sudah mendapatkan la'allakum tattaqun. Barang siapa yang di bulan suci Ramadan rasa harapnya semakin kuat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak lagi mengharapkan kasih sayang kepada yang lain karena dia tidak memerlukan kasih sayang selain kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah bertambahlah dia takwanya pada saat itu. Begitu agungnya Allah di dalam hatinya, begitu kokohnya ketakwaan di dalam hatinya. Kalau di bulan suci Ramadan dia tidak membutuhkan sandaran selain Allah Ta'ala, dia tidak mau lagi bersandar bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sukseslah dia Ramadannya. La'allakum tattaqun. Nah, ini indikator-indikator sederhana. Jadi bukanlah tanda Ramadan kalau badannya turun 3 kilo, 4 kilogram. Ada yang sukses. Tapi itu bukanlah alakum. Dan yang bertambah berat badannya di bulan Ramadan, itu tanda kegagalan atau kesuksesan? Bu, saya mau survei sekarang. Tolong jangan pelit-pelit ya untuk berbagi data kepada saya. Sebelah kanan saya, jujur. Jujur ya. Yang Ramadan tahun lalunya berat badannya nambah, angkat tangan. Yang gak jujur berarti Ramadannya gak sukses tahun lalu. Coba angkat tangan. Yang Ramadan tahun lalu berat badannya nambah, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kira-kira berarti 10 dari 50-60, ya 20% lah ya. Dan yang naik berat badannya enggak berarti dia gagal loh. Ya, mungkin dia happy bulan sama apa. Sehingga yang dimakannya bernutrisi semua. Orang kalau enggak happy kan makannya begini sambil susah. Kurus tapi sengsara. Coba kalian di sini, siapa yang Ramadan tahun lalu berat badannya bertambah, angkat tangan. Saya agak-agak, memang yang saya angkat ini agak-agak berat untuk dijawab ya. Saya memang agak-agak sarkasm gitu. Yang tahun lalu berat badannya nambah, angkat tangan. Gak apa-apa, istri saya juga termasuk yang nambah. Karena mungkin dia berbahagia kali sama saya. Coba angkat tangan yang dulu bertambah. Oh, berarti rata-rata 20% yang bertambah. Yang lain turun atau stabil? Stabil. Ya tapi berat badannya nggak menunjukkan apa-apa. Karena itu bukan ukuran di bulan suci Ramadan. Sebab ada yang kecewa dengan Ramadan tahun lalu sehingga persiapan Ramadan tahun ini adalah bagaimana ngurusin badan. Coba sampai kayak begitu. Tapi ada juga yang nggak peduli. Sehingga badannya kemana-mana gitu. Blewer gitu dia gak harus. Untung jilbabnya jilbab syar'i. Saya kemarin ke Turki dititipin beli hijab, kan bagus-bagus di sana. Susah nyari ukuran Indonesia. Enggak, di sana kecil-kecil. Jilbabnya kan jilbab gaul gitu kan. Susah cari yang besar. Yang 120, 140 gitu enggak dapat. Orang Indonesia kan pakainya 2,5 meter. Boros. Terus yang bingung yang jualan. Ini bapak beli buat apa? Buat spray. Buat hijab. Ini hijab, deh. Terpaksa lah saya buka, saya ketik hijab syar'i di internet gitu kan. Hijab syar'i Indonesia kan gitu. Yang begini, hah? Gak ada, mafi, tidak. Susah gak, Bu? Ada sih yang warna hitam. Itu pun perlu keliling. Yang warna hitam, tapi yang bermotif-motif ukuran gede kayak kita ini nggak ada. Cuma Indonesia memang kreatif, insya Allah syar'i semuanya. Dan nggak ada urusannya sama badan kan? Jujur. Hah? Baik. Jadi tandanya orang ini sudah mulai fokus agar puasanya penuh makna kalau mulai hari ini yang menjadi kata kuncinya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun ini pekerjaan perut atau pekerjaan kalbu? Pekerjaan kalbu. Ingat baik-baik. La'allakum tattaqun itu. Jadi sebetulnya yang menjadi fokus utama kesuksesan kita dalam beramalan tahun ini adalah ketika kalbu ini menjadi objek utama untuk dimasukkan ke dalamnya elemen-elemen takwa sebanyak-banyaknya. Al-khawfu bil khalil wal-amal bil tanzil wal-ridha bil qalil. Ada yang mengatakan begitu. Takwa itu adalah memiliki rasa takut kepada yang maha agung, al-khawfu bil khalil, wal-amal bil tanzil, melakukan semua aktivitas hidup berdasarkan Al-Quran yang diturunkan. Dan yang ketiga, ar-ridha bil qalil. Ridha, apapun ketetapan Allah walaupun itu sedikit, dia ridha. Bahkan ada yang sampai pada tingkatan bahkan dizalimi pun dia yakin kalau orang yang zalimi dia ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan saya harus meridainya dulu. Allahu akbar. Hatta kalaupun dizalimi, takdir siapa hari ini kita dizalimi? Takdir siapa ternyata orang yang kita cintai yang menzalimi kita? Takdir siapa? Ridha. Keriduan itu. Jamaah rahimakumullah, sungguh yang paling luar biasa yang akan kita rasakan setelah takwa itu merasuk ke dalam jiwa adalah suasana as-sa'adah. Bukan sekedar happiness, tapi mungkin well-being. Saya sendiri gak paham yang saya katakan sebetulnya. Apa artinya? Hah? Kan ada orang happy, happiness itu kan, tapi dalam semua keterbatasan kan? Ya? Dengan keterbatasan rumah cuma satu, villa cuma satu, gitu kan, pesawat cuma satu, pulau cuma satu, gitu. Apalagi cuma satu. Kalau ngomong itu saya nggak bisa ngomong lagi. Apalagi di tempatnya Agi menyerah alasan saya. Iya, Arif ini lama apalagi itu. Saya sakit sebetulnya, tapi ya gimana? Sakit tanda tak mampu. Biarlah itu menjadi rahasia di dalam diri saya. Lanjut gak? Ini sih dibelokin. Baik. Dari sampai mana tadi itu? Well-being. Ya. Ada orang happy tapi terbatas. Tapi orang-orang yang bertakwa itu well-being. Dia bukan cuma happy tetapi juga sejahtera. Sejahtera bukan cuma di lingkungan rumahnya, ya. Ya hidupnya pas-pasan. Pas mau jalan-jalan, ada. Pas mau shopping besar, ada. Pas mau ganti perhiasan, ada. Pas mau ganti mobil, ada. Iya, saya enggak apa ya. Ini juga saya lagi belajar juga, mencoba-coba ya. kondisi kehidupan orang yang bertakwa itu. Bayangkan, karena al-khawfu bil khalil, karena dia takut kepada yang maha agung, maka jiwanya itu terkontrol dengan kesucian. Orang-orang yang tidak terkontrol dengan kesucian jiwanya, mahal gak biayanya? Mahal. Makan aja mahal kan? Orang-orang yang mengeksploitasi perasaannya, perasaan laparnya, perasaan rekreasinya, kalau dengan syahwat mahal gak? Mahal. Tapi kalau dengan iman, dia banyak sedekahnya, tapi diringankan hatinya. Dia banyak manfaatnya bagi orang lain, tapi bahagia memberikannya. Itu kalau sudah takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kondisi orang-orang yang bertakwa itu, kenapa well-being, jadi terjemahan Indonesianya apa kira-kira? Hah? Coba terjemahannya, saya sendiri gak paham. Kondisi ya cukup dalam dan luarnya, jaminan kesehatannya ya semua sudah terfasilitasi. Dia tidak bermewah-mewah karena tidak punya keinginan untuk itu. Sebetulnya yang membuat sesuatu itu menjadi terlihat mewah itu kan soal qanaah di dalam hati kan. Bu, ada enggak orang yang habis sholat tuh pengennya bu kamu kena haja gitu? Ada enggak kayak gitu? Kayaknya ada pekerjaan yang mau dia kerjaan itu, kayaknya enggak tahan pengen buka handphone. Tadi apa kira-kira komen dia ya? Habis sholat tuh tiba-tiba kayak pantatnya bisulan gitu loh, enggak betah berlama-lama. Ada gak kayak begitu? Kayaknya banyak yang mau dikerjain. Padahal kalau difikirkan baik-baik, mau apa sih gue, wahai saya, gue mau apa sih gitu? Kenapa jadi keburu-buru begini? Ternyata untuk urusan yang sebetulnya, jika dibandingkan dengan membaca tasbih, tahmid dan takbir dilengkapi 100 kali dengan tahlil, khairun minad dunya wa ma fiha, yang tak sebandinglah yang mau kita kejar tadi itu dengan zikir yang mau kita baca. Tapi kok kayak orang bisulan tapi gak bisulan? Jadi yang bisulan itu apanya? Otaknya. Kenapa otaknya bisulan? Baru kali ini kan dengar otak bisulan. Ini bukan tumor otak, ini otak bisul. Ya karena keganjel otaknya, gara-gara gak banyak baca Quran. Kok bisa dari Ramadan tahun lalu sebentar lagi Ramadan gak khatam-khatam? Ini pasti bisulan otaknya. Habis sibuk sih Ustaz. Nah itu dia artinya lu bisulan. Kok begitu Ustaz? Ya iya, karena kamu tidak membaca Quran sehingga kamu tidak bisa menentukan skala prioritas. Karena kamu tidak membaca Quran sehingga kamu tidak mampu mengontrol hawa nafsu, yang akhirnya hidupmu morat, pelintat, kelemar, kemenyak, kemenyak. Gara-gara tidak baca. Kalau orang itu, ya Allah, nanti misalnya nih bu, ibu-ibu mau gak dapat pahala umroh setiap hari? Gak pakai ongkos, gratis, bersama saya umrohnya, saya tunggu di depan Ka'bah. Setuju? Gratis insya Allah, muter sampai Gempol. Bukan itu maksud saya. Orang yang usai sholat subuhnya duduk sampai matahari terbit, berzikir dan bertilawah, menambah ilmu dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika matahari mulai terbit di waktu isyraq, dia kemudian salat sunnah syuruq. Waktu syuruq dia salat sunnah isyraq, maksud saya. Dapat apa? Dapat pahala umur. Orang-orang yang selama ini kalau ditanya, Allah gelap, apalagi laki suami-suami kalau ditanya, serahlah. Kalau tahun ini diprioritaskan untuk membaca Quran, karena kalau ada pekerjaan yang paling prioritas untuk diprioritaskan di bulan suci Ramadan, untuk diprioritaskan untuk mendapatkan ketakwaan adalah tilawatul Quran. Ibu-ibu sekalian, kemampuan kita mengontrol diri seperti ini lewat zikrullah dan tilawatul Quran luar biasa. Apalagi anak laki-lakinya disuruh sholat berjamaah di waktu subuh, berjamaah di waktu isya. Basyaril masyaina fi dhulm. Berkata Rasulullah SAW, sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang suka berjalan di waktu gelap. Maksudnya di sini sholat subuh dan sholat isya. Bi anna lahu nurut tamun yaumul qiyamah. Dia akan mendapatkan pahala yang sempurna pada hari kiamat. Maksudnya mendapatkan cahaya yang sempurna di hari kiamat ketika orang dibangkitkan dalam kegelapan dari kuburnya. Allahu Akbar, banyak sekali keistimewaan, tapi saya ingin coba fokus dulu kembali bagaimana caranya agar Ramadan tahun ini tahun penuh mana adalah fokus la'allakum tattaqun. Karena tattaqun, takwa ini pekerjaan badan, bukan pekerjaan perut. Saya ulangi, takwa ini pekerjaan apa? Qalbu. Iya, saya salah ngomong tadi. Takwa itu pekerjaan apa? Bukan pekerjaan badan. Hati-hati. Mulai fokus bersama saya. Jadi la'allakum tattaqun ini bukan pekerjaan perut. Kalaupun kita diperintahkan apa, dirasakan rasa lapar, bukan supaya kita jadi kayak orang miskin. Iya, ada rasa bagaimana susahnya menjadi orang miskin. Tapi kan banyak ibu-ibu yang sudah terbiasa puasa enggak lapar kali ya. Iya. Karena bukan la'allakum tajuun. Kamu diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa supaya merasakan lapar, bukan. Supaya kamu bisa merasakan bagaimana susahnya orang miskin, bukan. Itu improvisasi kita. Walaupun ada benarnya. Pekerjaan la'allakum tattaqun ini adalah pekerjaan qalbu. Bukan pekerjaan perut. Bulan Ramadan ini kira-kira hijabnya yang warna apa ya kalau setiap hari Senin lho kok ke situ lari? Kan banyak iklan tuh. Yang biasanya iklan sebelum Ramadan itu buat orang yang puasanya la'alla batnuhum mamlu'un bit'am, yang fokusnya ke badan, paling nomor satu sirup biasanya. Karena berbukalah dengan si manis gitu. Jadi sekali lagi, saum ini yang artinya al-imsaku, saum yang artinya self control, ini adalah pekerjaan kalbu, bukan pekerjaan badan, apalagi perut. Kalaupun kita diminta untuk qiyamul lail, bukan supaya badan ini scratching setiap malam. La'allakum tattaqun. Kalaupun Ada perintah terbesar selama bulan suci Ramadan, tilawatul Quran, bukan supaya apa biasanya? Apa biasanya? Target baca Quran bulan Ramadan supaya apa? Jangan sampai kehilangan di setiap ibadahmu. Tattaqun. Ada tattaqun di tilawah. Ada tattaqun di qiyamul lail. Memang punya dampak sosial yang luar biasa berbagi makanan di waktu berbuka dan sahur. Sahur in the mosque dan sahur on the road. Apalagi itu. Sahur on the sky. Apalagi itu. Gak jelas. Kamu sih gara-gara. Apa hubungannya coba? Setiap aktivitas itu jangan keluar dari kata-kata apa? La'allakum tattaqun. Jadi barang siapa usai baca Quran di bulan Ramadan tapi tidak bertambah takwanya, boleh jadi gagal tilawatul Qurannya di momentum Ramadan. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Kalau ingin puasanya penuh hikmah. Jadi semua aktivitas, aktivitas-aktivitas ibadah, kata-kata kunci Ramadan apa saja sih? Qiyamul lail, sahur, salat subuh berjamaah, zikir, tilawah, sholat sunnah syuruk, bekerja, sholat lima waktu, berbuka, membagikan makanan berbuka, tarawih, tilawatul Quran. Itu kira-kira kata-kata kunci selama 24 jam di bulan Ramadan. Dan jangan sampai kehilangan fokusnya. Bahwa dibalik nanti mengundang keluarga untuk buka puasa bersama, akhirnya sibuk menyunya ini, menyunya itu, ingin membahagiakan yang lain untuk mengenyangkan perut orang lain, tapi tidak sampai takwanya. La'allakum tattaqun. Oke, jadi dari sini sudah mulai agak fokus. Kalau ingin Ramadan tahun ini penuh, Ustadz, memang gimana sih maksudnya nasi makan orang berpuasa yang sampai target la'allakum tattaqun? Itu beda biasanya. Bebas dari riak biasanya orang begini. Tapi kalau tidak la'allakum tattaqun, ini orang gimana sih? Makan belum mulai daripada bungkus-bungkus. Nah, itu berarti tidak la'allakum. Buka belum dimulai, dia sudah mulai. Ini kerjaan ibu-ibu kan biasanya. Atau kerjaan bapak-bapak yang begini. Bapak-bapak biasanya. Oh, pesanan bapak-bapak di rumah. Jadi sang tuan rumah pun ketika menyajikan makan buka puasa bersama, kalau dasarnya adalah la'allakum tattaqun, maka semua yang dimasaknya, semua yang dibelanjanya, semua yang disajikannya, semua yang diservisnya, dia tidak lepas dari Allah Subhanahu. Hatta pembantu salah kerja pun la'allakum tattaqun. Bagaimana agar kesalahan si pembantu tadi tidak membatalkan pahala puasa saya? Kenapa saya ngomong kayak begini, ibu-ibu sekalian? Rubba sa'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal-'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, karena tidak ada takwa. Itu sebetulnya. Rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'an. Berapa banyak orang yang membaca Qur'an tapi Qur'an melaknat dia. Kenapa? Karena tidak ada takwa. Tidak ada efek takwa dari balik tilawah Al-Qur'an. ruba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Berapa banyak orang yang qiyamul lail, banyak sekali salatnya, tapi tidak dapat apa-apa dari qiyamnya kecuali lelah dan super lelah. Kenapa? Karena tidak ada output takwa dari qiyamul lail, dari tarawihnya. Berapa banyak orang yang memberikan makanan buka puasa tapi tidak dapat apa-apa kecuali capek dan rugi besar. Kenapa? Karena tidak ada takwa dari balik memberikan jamuan iftar itu. Ibu-ibu sekalian, sudah mulai masuk lagi, menutup lebih dalam lagi. Ada yang lebih penting. Ada yang lebih penting. Orang yang paling merugi di bulan suci Ramadan adalah ketika Ramadan sudah keluar tapi dosanya belum diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Kok bisa Ramadan berlalu dan dosa belum juga diampuni? Itulah orang yang paling merugi sesungguhnya. Wallahi billah. Kenapa? Karena tidak la'allakum tattaqu. Sehingga maghfirah yang merupakan ikutan terusan daripada takwa ini tidak dia dapatkan ampunan itu. Dan banyak orang seperti itu. Satu hari Ibnu Umar radhiyallahu anhu duduk di musim haji. Diajak haji oleh ayahnya, Umar bin Khattab. Ini sebagai penutup sebelum tanya jawab. Si anak yang saleh ini kemudian kagum. Ayah, ma'aksarul raqab, ma'aksarul raqbu. Banyak sekali ayah orang pergi haji. Wah, seru banget ya ayah. Banyak ya orang-orang saleh. Apa kata Umar bin Khattab ayahnya ketika melihat orang yang banyak berhaji? Ma'aksarul raqbu wa qalilul hajj. Memang banyak orang yang berkendaraan tapi sedikit yang berhaji. Memang banyak orang yang berkendara menuju Baitullah tapi sedikit yang berhaji. Apa maknanya kira-kira? Hajinya merdud, boro-boro mabrur, makbul saja tidak. Berapa banyak yang pergi umrah? Rukba rakbu, rukba safar, rukba ta'ir, wal muqtamiru qalilu. Berapa banyak orang yang pergi ke tanah suci tapi cuma sedikit yang berumrah? Apa maknanya? Umrahnya tidak makbul. Dan ini semua karena kehilangan dimensi la'allakum tattaqun. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Secara materi saya sudah selesai. Terserah mau pulang atau saya serahkan kepada MC. Hah? Saya bertanya, mereka menjawab. Baik, terima kasih. Agenda selanjutnya tanya jawab. Saya bertanya ibu-ibu. Pertanyaan pertama. Tanya jawab atau jawab tanya? Baik, silakan ibu-ibu. Apa? Ini kenapa tasnya ganti presiden? Nanti 2019 aja. Ya. Untuk mengetahui ketaparan dalam diri kita itu bagaimana? Baik. untuk mengetahuinya yang paling simpel, ada enggak rasa takut? Takut kalau buat ibu ini ya, takut kehilangan kasih sayang Allah. Nah, mama bisa belikan kamu yang kamu mau. Mama bisa ongkosin kamu pergi ke tempat yang kamu mau. Tapi mama takut kehilangan kasih sayang Allah, nak. Takut kehilangan kasih sayang, itu udah ada takwa tuh. Nah, di bulan Ramadan biasanya karena ibu ada target misalnya, jangan sampai Ramadan berlalu dan dosa belum diampuni. Jadi ketakutan terbesar ibu pertama adalah takut tidak diampunkan dosa-dosa. Sehingga setiap pekerjaan ibu adalah pekerjaan apa saja yang mendatangkan ampunan Allah. Pasti ibu serius itu. Tandanya udah bertakwa tuh. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu yang di sini, ibu-ibu yang di situ barusan di situ. Karena yang bertanya sebelah sini, gitu. Jelas, ya. Yeah. Nanti yang sebelah dalam ya, mungkin ibu sebelah dalam ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. Tadi menyinggung masalah haji, ibu teringat ketika haji itu memang banyak ya, yang apa? Ya Allah, Allah menerima atau tidak termasuk saya gitu ya. Nah, jika seperti itu misalnya haji yang itu tidak diterima, apakah itu sudah menunjukkan kewajibannya supaya haji atau belum? Kewajibannya kalau dia menyadari, kalau dia menyadari ada yang salah dengan hajinya, ya, untuk dirinya sendiri dia tidak gugur sebetulnya. Kalau dia tahu, kalau dia tahu bahwa haji saya tahun ini gak mampu karena saya jidal, saya rafath, saya fusuk, kan ayatnya faman faradha fihinnal hajja fala rafath wala fusuk wala jidal fil hajj. Kewajiban hajinya belum gugur. Tapi maksudnya haji lagi? Tidak. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah kepada Allah. Kenapa saya rafath? Kenapa di waktu haji berihram seperti ini masih terlintas di benak saya, terucap di perkataan saya, perkataan membangkitkan birahi, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Biasanya ditutuplah dengan memperbanyak tawaf. Ya. Dan tawafnya dia bercucuran air mata untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau sadarnya pas saat itu. Nah. Pas sampai di Indonesia. Itu pun setelah 10 tahun baru sadar. Karena dulu hajinya dibayarin sama emaknya. Ya, mungkin ya masih muda, belum siap mental. Jadi pergi haji karena disuruh nemenin mamah misalnya. Atau nemenin neneknya. Sehingga dia melakukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran. Hajinya tetap sah, tapi pahala hajinya tidak dapat. Ini kan rugi. Jadi serugi-ruginya ibadah adalah kewajibannya gugur tapi pahalanya mending belum selesai kewajibannya supaya masih dapat kesempatan mendapatkan pahala, tetapi bisa dibayar satu dengan istighfar dan bertobat dan dengan berumrah. Ya, sebab kewajiban berhaji cuma sekali. Dan itu kerugian memang orang yang tidak dikabulkan itu. Sama halnya dengan orang yang sholat, gugur kewajiban sholatnya, tetapi pahala sholat tidak didapatkan. Setelah berpuluh tahun baru sadar. Bagaimana cara menutupinya? Beristighfar dan memperbanyak sholat sunnah setelah bertobat. Ada yang masih punya utang puasa enggak? Udah bayar semua? kalau utang sama Allah aja gak dibayar, jangan ngutangin sama orang kayak gini. Utang sama orang gak akan dibayar. Utang sama Allah aja gak dibayar, apalagi utang sama manusia. Tapi kalau ada yang punya perasaan seperti itu, bertobatlah kepada Allah. Bertobatlah kepada-Nya. Karena kamu tercatat orang yang sengaja meninggalkan puasa wajib. Dan itu bisa cacat Islam. Setelah 20 tahun baru sadar, beristighfarlah, bertobatlah, dan memperbanyak puasa-puasa sunnah, dan meningkatkan kualitas puasanya. Dan disinilah kelebihannya bulan Ramadan. Kewajibannya dibuat berulang-ulang, kesempatannya terus banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bagian daripada rahmat. Wallahualam. Ada lagi? Terima kasih, mau olahraga. Biar langsung. Mau menanyakan apakah sama dimaksud dengan orang yang bertakwa dengan orang yang beriman? Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. Andai penduduk satu negeri telah beriman dan telah bertakwa. Dari ayat ini kira-kira ibu memahaminya sama enggak iman sama takwa? Beda. Takwa itu datang sebelum iman atau sesudah iman? Setelah iman. Ya, jadi takwa ini kan menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangannya. Ada lagi tingkatan yang tinggi tadi, ada rasa takut di dalam hati, mengamalkan sesuai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dicontohkan oleh Rasul, dan ridho kepada hal-hal yang kecil dan sedikit. Ini tandanya orang sudah bertakwa. Jadi bertakwa itu lanjutan daripada beriman. Andai penduduk satu negeri beriman, telah beriman dan telah bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Andai penduduk satu negeri sudah beriman dan sudah bertakwa, maka akan kuturunkan keberkahan dari langit dan ku keluarkan dari bumi. Makanya orang yang hidupnya beriman dan bertakwa bertahap tapi pasti menuju yang namanya well-being, itu as-sa'adah, bukan cuma farah, bukan cuma happiness. Karena orang-orang yang sudah beriman lalu dilanjutkan dengan bertakwa. So bulan Ramadan ini ibu yakini, ibu imani sebagai rukun Islam gak? Ya, ibu sudah beriman tapi belum bertakwa. Sebelum memanfaatkan semua momentum Ramadan, misalnya tahun ini, ya Allah, amalan terhebat yang ingin saya prioritaskan adalah sebagaimana yang dijanjikan oleh lisan Rasulnya SAW, bahwa di setiap malam bulan Ramadan ada orang yang dipastikan sudah terbebas siksa dari siksa api neraka. Saya mau yang itu. Misalnya satu jalur takwa itu sudah ibu ambil. Mungkin semuanya kita tidak sanggup, ya. Tapi ada yang menjadi prioritas misalnya, itu pun sudah mengambil jalan takwa. Dia sudah beriman sebelum eksekusi, sudah mengimani Ramadan, sudah mengimani janji-janji Allah. Tapi kali ini dia realisasikan dalam bentuk perbuatan, dia bertakwa namanya. Oke, yang lain, apa memprioritaskan apa tahun ini? Berat badan atau mengurangi berat badan? Nah, jadi pilih ya, amalan terbaik apa tahun ini yang ingin kita prioritaskan. Sudah memilih? Nah, sambil mic ditujukan ke sana, ibu-ibu coba saya kasih waktu 1 menit. Apa prioritasnya untuk diprioritaskan untuk mendapatkan takwa tahun ini? Di bawah aja. Ini supaya takut jatuh. Lagi pula enggak kemakan. Enggak kemakan juga lagi ceramah. Ya. Ini buat kamu ya. Mungkin yang di belakang, sebentar, kasih kesempatan yang di belakang, nanti ibu-ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada seorang akhwat rekan saya yang bertanya kepada saya, yang kemudian saya masih belum tahu jawabannya. Jadi gini Ustaz, dia itu apa namanya, orang tuanya melakukan syirikah. Dalam konteks lalakum tatakun, bagaimana kemudian menunjukkan sikap takwa kita, lalu kemudian di saat orang tuanya melakukan kesyirikan, bagaimana cara yang ahsan untuk menegur orang tua? Karena saya pahami sendiri bahwasanya orang tua tidak ada yang ingin diguri oleh anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini terkait Ramadan ya. Tetap terkait Ramadan kan. Bagaimana takwanya anak salehah di bulan Ramadan menyikapi ibu yang musyrik, mengerjakan kesyirikan. Baik, dakwah sebetulnya berlaku untuk orang yang non muslim. Untuk orang Islam itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa? Apa bedanya? Dakwah itu mengajak manusia kepada Allah. Karena orang ini belum tahu, orang kafir ini belum tahu. Jadi dikenalkan tentang Allah secara bijaksana, penuh hikmah, kemudian diajak kepada Allah. Apa maksudnya diajak kepada Allah? Kepada agama Allah. Agama Allah apa maksudnya? Al-Islam. Islam yang mana? Alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang dibawa, dimasukkan, dipaksa dengan terorisme seperti ini. Baik. Terus apa bedanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa amar ma'ruf nahi mungkar itu berlaku kepada internal umat Islam? Karena orang Islam itu, orang beriman itu udah tahu ini enggak boleh, tapi seringkali kalah, dikerjakanlah. Ini perlu di nahi mungkar. Sebetulnya dia tahu ini dilarang, tapi ilmunya kurang kuat, ini perlu diamar ma'ruf gitu ya. Tapi khusus yang musyrik, nah ini agak berbeda penanganannya. Orang yang musyrik, kalau kita lihat konten dakwah Nabi Nuh di dalam surat Nuh, fokusnya adalah bagaimana pertama kali agar orang tua yang mau kita ajak ini bisa diampuni oleh Allah. Gimana caranya? Jadi kata kuncinya adalah bagaimana agar dia diampuni oleh Allah. Kalau kamu berusaha agar ibu kamu diampuni oleh Allah, pakai marah-marah apa enggak biasanya? Jadi targetnya bagaimana orang ini diampuni dosanya oleh Allah. Begitu caranya. Lihat deh surat Nabi Nuh. Kan masyarakat Nabi Nuh masyarakat musyrik. Ya, Nabi Muhammad juga begitu. Ummi tapi bodoh. Nah, ini caranya adalah menghadapi kemusyrikan. Satu, mengenalkan dulu kepada dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dari yang mudah-mudah. Sambil kita lihat juga ini biasanya musyriknya gara-gara apa sih? Pesugihan kah? Apalagi biasanya orang musyrik kita kan satu pengen kaya, dua pengen selamat, pengasih, gitu ya. Dan kalau memang sudah tahu apa bentuk syiriknya, diperkenalkanlah tentang Allah Subhanahu wa taala. Misalnya soal perempuan cuma dua ya, kalau nggak pengasih, pesugih. Ya, ingin disayangi dan ingin kaya kan begitu. Ya udah, jelaskan kepada dia ini bahwa Allahul Ghani Al-Mughni, Allah lah yang maha kaya dan maha mengkayakan. Dikasih jalan-jalannya, begini loh, ma. Tapi targetnya adalah supaya dia mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Sudah zuhur, alhamdulillah. Jadi waktunya makan siang. Sholat dulu. Sholatnya di mana? Saya ke masjid berarti ya. Ya baik, terima kasih. Mudah-mudahan disampaikan usia kita sekali lagi ke bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan semua jamaah majelis taklim Aisyah termasuk yang diampunkan semua dosa-dosanya, termasuk yang dibebaskan dari siksa api neraka, dan termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Begitu juga dengan keluarganya. Semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan bisa membuat surga di dalam rumah dan membangun rumah di surga nanti, dan bisa masuk surga sekeluarga. Ya Rabbal, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.